بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكن بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن معاشر المسلمات yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita pergunakan di dalam hidup dan yang sedang kita nikmati. Dari nikmat-nikmat itu, tentu sebagai hamba yang tahu diri dan tahu kelemahan diri kita sendiri, mengakui bahwa nikmat-nikmat yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla di kehidupan dunia ini hanya bersifat sementara, tidak ada yang abadi. Jasad yang sempurna dengan organ-organ tubuh yang penuh dengan keajaiban itu adalah nikmat, tetapi nikmat yang sementara. Demikian penopang-penopang hidup dari harta benda, kemudian suami, istri, kemudian anak-anak, semuanya itu adalah nikmat yang serba sementara. Tidak ada yang abadi di kehidupan dunia ini. Namun kita yang telah dianugerahkan nikmat iman dan nikmat Islam, tentu di sana ada nikmat yang bisa akan kita bawa menghadap Allah Azza wa Jalla. Ada nikmat yang kita akan bisa menjadikan bekal untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Sebagai orang mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah, kita akan yakin bahwa kita akan kembali kepada pemilik kita. Sehingga semua apa yang Allah titipkan pada diri kita akan disoal dan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kemana kita pakai? Kemana kita pergunakan? Ke arah mana kita habiskan? Semuanya akan dimintai tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu kita harus butuh bekal yang banyak. Kita harus berupaya untuk kemudian mengumpulkan bekal dalam pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. kita telah memahami apa yang dimaukan oleh firman Allah Azza wa Jalla, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah miliknya Allah. Berarti semua apa yang merasa kita miliki di dunia ini adalah miliknya Allah. Diri kita milik Allah. Apa yang kita miliki dari harta benda, tenaga, pikiran, anak, suami, semuanya adalah miliknya Allah Azza wa Jalla. Sehingga di saat Allah Azza wa Jalla memanggil semua nikmat yang diberikan, kita tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk menolak permintaan sang pemilik, yaitu Allah Azza wa Jalla. Yang ada adalah kepasrahan, yang ada adalah berlapang dada, yang ada adalah tuntutan untuk kita ridha, dan tuntutan untuk kita mau bersabar atas ketentuan itu. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimat yang saya hormati, orang yang cerdas adalah orang yang mengupayakan dirinya menjadi putra-putri akhirat. Orang yang pintar adalah orang yang berusaha untuk membina, membenahi dirinya menjadi putra-putrinya akhirat. Kalaupun mungkin dunia dia bisa genggam, semua apa yang dia maukan dan diinginkan tercapai. Orang yang menjadi putra-putrinya akhirat, walaupun dunia berada dalam genggaman, namun hati tidak pernah dia gantungkan kepada dunia itu. Hati tidak pernah dia bergantung kepada dunia itu. Barakallahu fikunna. Kita mengingat hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang akan menyertai kita untuk menghadap Allah Azza wa Jal, yang dengannya akan bisa menjadikan kita berbahagia atau sebaliknya celaka. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, yatba'ul mayyita thalatha, yang akan menyertai dan mengikuti mayit itu adalah tiga perkara. Yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu, akan menyertai dia keluarganya, hartanya, dan amalnya. Wa yarji'u tsnani wa yabqa wahid, namun dua dari yang menyertainya itu akan kembali ke dunia dan satu yang akan menemaninya. Keluarganya tidak akan pernah mau menyertai dia untuk tidur di liang lahat, walaupun sang suami adalah sangat mencintainya, walaupun sang anak sangat mengharapkan keberadaannya dan sayang serta hormat, namun dia tidak pernah akan mau menyertai kita ke liang lahat atau di liang lahat. Demikian juga harta benda, tidak ada yang kita bawa kecuali sebungkus kain kafan. Harta benda yang kita tabung, harta benda yang kita simpan, ternyata akan menjadi warisan suami dan anak-anak kita. Satu yang tersisa, yang akan menemani dan menyertai kita menghadap Allah Azza wa Jalla, itulah amal yang kita ukir di dunia ini. Fa in kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarran. Jika amal yang kita ukir di kehidupan dunia ini adalah kebaikan, maka imbalan dan balasannya adalah kebaikan. Namun sebaliknya, jikalau amalan yang kita ukir di dunia ini adalah jelek, maka tentu imbalannya adalah jelek pula. Disinilah sesungguhnya keberuntungan seorang muslim dan muslimah. Di saat di dunianya dia mencoba untuk menata dirinya, membimbing dirinya, membina dirinya, membenahi dirinya sendiri. Maka tentunya dia tidak akan mungkin bisa berbenah. Tidak akan mungkin dia bisa membina dan membimbing dirinya. Kecuali dia harus berilmu tentang agama Allah Azza wa Jal. Dia harus memahami apa yang terdapat di dalam syariat Allah Azza wa Jal. Karena dia tidak pernah menjadi wanita yang terbimbing kecuali dengan ilmu yang ada pada dirinya. Dan dia tidak akan bisa menjadi wanita yang berbahagia, wanita yang sempurna kecuali di saat dia mengamalkan apa yang dia pelajari dari ilmu itu. Tidak hanya dia mencoba mengukir dalam hidupnya amalan-amalan yang bersifat wajib untuk dia kerjakan, tetapi dia mencoba untuk kemudian menambal serta menambahnya dengan amalan-amalan yang disunahkan oleh Rasul, oleh Allah Azza wa Jalla di dalam syariatnya. Dia menjaga ketaatan dia dalam perkara-perkara yang wajib. Tetapi dia tampil untuk menjadi orang yang punya semangat besar. Jangan-jangan yang wajib itu banyak bolongnya. Jangan-jangan yang wajib itu banyak kekurangannya. Jangan-jangan yang wajib itu banyak aib-aibnya. Sehingga dia tampil untuk kemudian menambalnya dengan amalan-amalan yang sunnah. Dia kerjakan di rumahnya. Dia kerjakan di saat suaminya hadir atau di saat suaminya tidak ada di sampingnya. Dia tetap memiliki semangat. Karena suami yang menemani hidupnya tidak akan menyertai dia ke liang lahat. Harta benda yang dia lelah capekkan dirinya untuk dia cari dan kumpulkan serta tabung, tidak akan ada yang menyertai dia. Maka di saat dia benar-benar mengumpulkan, menabung kesolehannya, inilah yang akan berguna di hadapan Allah Azza wa Jalla. Di saat dia bisa memperoleh harta benda, dia manfaatkan pada jalan yang kemudian Allah Azza wa Jalla meridainya, melakukan amal-amal kebajikan dengannya, punya tenaga, dia kerahkan untuk kemudian menuju kebaikan, punya pikiran, dia tidak sia-siakan. Dia ikut nimbrung untuk mewujudkan yang terbaik buat dirinya, buat anaknya, bahkan buat putra-putri kaum muslimin. Dia tetap ikut terlibat. Kalau sekiranya dia tidak mampu, tidak punya kemampuan itu semua, dia punya lisan untuk dia goyangkan dan gerakkan untuk kemudian meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Memintakan buat saudaranya yang sedang berjuang. Memintakan perlindungan buat dakwah dari tangan-tangan kotor dan orang yang punya pikiran-pikiran keji dan kotor terhadap dakwah. Dia bantu dengan doanya rahimani wa rahimakumullah. Maka dia merasa memiliki. Dia merasa memiliki tugas yang besar. Sebagaimana dulu sahabiyat di masa yang silam. Mereka berbakti kepada Allah Azza wa Jalla, mewujudkan kebaktiannya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, dan mereka tampil untuk berkhidmat terhadap suaminya dan terhadap anak-anaknya. Dari mereka lahir para tokoh-tokoh besar. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, di saat seseorang benar-benar memanfaatkan kesempatan dan peluangnya yang diberikan, dibukakan oleh Allah Azza wa Jal, sesungguhnya inilah orang yang paling berbahagia di dalam hidup. Apalagi dasar dan modal kebaikan untuk mendapatkan kebaikan melalui ilmu itu sudah kita genggam, yaitu taufik dan hidayah untuk meniti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bimbingan-bimbingan beliau, mengikuti arahan-arahan beliau, mengikuti pengajaran-pengajaran beliau. Taufik dan hidayah sudah kita miliki. Tinggal sekarang bagaimana kita mengeluarkan segala kemampuan yang ada. Karena di saat seseorang mengeluarkan kemampuan yang ada, maka di saat itu pula dia sedang berniaga dengan Allah Azza wa Jalla. Dia sedang berniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita tidak merasa. Yang kita tahu berniaga itu adalah berniaga duniawi dengan modal yang besar akan mendapatkan hasil yang besar, modal yang sedikit mendapatkan modal sesuai dengan apa yang mendapatkan hasil sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Itu yang sering tergambar. Namun mungkin belum pernah kita menggambarkan sebuah perniagaan tanpa modal, tetapi dipersiapkan hasil dan nilai besar. Perdagangan apa itu? Perniagaan apakah itu? Allah Azza wa Jalla yaqul, إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membeli. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membeli dari siapa? Dari kaum mukminin. Maka di saat disebut di dalam ayat kaum mukminin, maka yang pertama kali masuk dalam barisan mereka adalah orang-orang yang telah diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengikuti jalan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang pertama kali masuk ke dalamnya. Inna Allah ashtara minal mu'minin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membeli dari kaum mukminin. Apa yang dibeli oleh Allah? Harta-harta mereka. Jiwa-jiwa mereka. Dengan apa Allah Azza wa Jalla membelinya? Allah beritahukan bayarannya, yaitu surga. Yang gambaran kehidupan pembayaran surga itu, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Sebuah gambaran hidup yang akan menjadi bayarannya sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak akan, dan yang tidak pernah terlintas di dalam benak. Kalau mau menggambarkan kenikmatan dunia, ya paling-paling indahnya pohon banyak, gunung, pinggir pantai, ijo-ijoan. Bes, sebatas itu. Itu dunia bisa kita gambarkan. Mungkin di sana pantainya elok, ya paling-paling ya bersih pantainya, ada tempat duduk, kemudian ada bukit-bukitnya, kemudian disusul dengan matahari terbit atau matahari tenggelam, sebatas itu. Itu terkait dengan urusan dunia. Kita bisa menggambarkan, bisa membayangkan, bisa menalarnya, pernah mendengar, bisa melihat. Tapi terkait dengan kehidupan di dalam surga yang dengannya Allah jadikan pembayaran, penjualan dan pembeliannya terhadap kaum mukminin, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam sanubari dan benak. Yang ziyadah dari semuanya ini adalah wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pembayaran yang paling mahal dengan bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimat yang saya hormati, inilah harga yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membeli dan membayar. Salah satu yang diungkapkan di dalam ayat surat At-Taubah itu adalah sebuah amalan besar, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terbunuh atau dibunuh. Sampai kemudian Allah menyebutkan, fastabshiru bibai'ikumul ladzi bay'tum bih. Bergembiralah kalian, bersenang rialah kalian dengan jual beli kalian yang kalian lakukan jual beli dengannya. Melelang, menyerahkan tenaga dan pikiran, menyerahkan harta bendanya untuk mewujudkan barakallahu fikum pembelaan agama Allah Azza wa Jalla. Ini perniagaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bayaran-bayaran itu sesungguhnya sangat-sangat mahal. Tidak hanya Allah menyiapkan bayaran dalam perniagaan orang-orang yang beriman nanti di akhirat, tetapi Allah Azza wa Jal telah menyiapkan bayaran-bayarannya di atas dunia. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Azza wa Jalla akan menjadikan urusannya itu gampang dan mudah. Ini pembayaran di dunia atas ketaatan sebagai bentuk perniagaan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Dia sabar melaksanakan ketaatan, dan dia sabar pula untuk mengerem dirinya dari dosa dan kemaksiatan. Itu adalah ketakwaan. Itu adalah perjuangan dan pengorbanan. Itu adalah kebaikan dan kesolehan. Itu adalah perniagaan seseorang muslim dan muslimah dengan Allah. Allah akan bayar di dunia ini dengan digampangkan dan dimudahkan urusannya. Lalu, di saat kita mencari atau membaca ayat-ayat yang lain, Allah menyebutkan jannah itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Perniagaan barakallahu fikum. Sampai Allah Azza wa Jalla menggambarkan dengan sebuah permisalan di dalam membayar perniagaan hambanya. مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. الله أكبر. Permisalan, kata Allah Azza wa Jalla, orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah bagaikan sebuah biji. Lalu biji melahirkan, mengeluarkan 7 tangkai. Dan setiap tangkai menghasilkan 100 biji. Amal kebajikan dan kesolehan seseorang di kehidupan dunia ini dibayar dengan berlipat-lipat oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu, atas dasar apa kita mau putus asa? Atas dasar apa kita bermalas-malasan? Allah Azza wa Jalla menyiapkan buat kaum mukminin berniaga dengan Allah tanpa modal. Kita tanpa modal. Iya. Kalau ada seseorang mengatakan bahwa dia akan bisa bekerja berbuat dengan tenaga, dengan pikiran, dengan harta benda, semuanya itu datang dari mana? Dari Allah Azza wa Jalla. Semuanya dipersiapkan, diberikan oleh Allah. Tinggal yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla. Kita pergunakan semua pemberian Allah itu dalam perniagaan tersebut. Allah persiapkan ganjaran-ganjaran yang sangat besar. Ini sesungguhnya yang harus kita jadikan sebagai pengundang hasrat dan pendorong untuk kita terus berbuat. Ma'asyiral muslimat yang saya hormati. Setelah kita menyadari bahwa setiap kita sedang berniaga dengan Allah Azza wa Jalla, dan kita tahu barang dagangan dan perniagaan itu adalah harta dan jiwa-jiwa kita, berarti kita harus menyadari benar apa yang dikatakan oleh Allah bahwa kita tercipta untuk mengabdi dan beribadah. Semua apa yang Allah berikan dari harta benda ini dan nikmat-nikmat dengan beragam-ragam bentuk dan macamnya, itu semuanya hanya sebagai penopang terhadap tugas besar kita, barakallahu. Dan inilah dia pintu perniagaan yang paling besar. Di saat kita melakukan sebuah ketaatan, contohnya, kita keluar ke majelis ilmu seperti ini. Di antara ummahat ada yang mungkin menggendong anaknya berjalan. Sudah menggendong anaknya dalam kondisi barakallahu fikum ada janin dalam kandungan. Dia bawa bersabar. Ada yang mungkin sakit-sakitan berjalan ke majelis ilmu. Dia terus menumbuhkan dirinya. Bahwa dia sedang berniaga dengan Allah Azza wa Jalla. Sudah dibayar sesungguhnya di dunia ini perniagaan itu. Namun terkadang kita tidak merasa. Kalau itu adalah pembayaran dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita lakukan duduk di majelis ilmu. Dengan membawa beban mungkin. Tadi kelelahan, kecapean. Tapi dia sabarkan dirinya. Maka ini adalah gambaran sebuah perniagaan yang sangat-sangat menguntungkan. Tanpa modal kita berbuat. Semuanya itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Namun disiapkan bayaran yang sangat mahal. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla menggambarkan contoh pembayarannya itu. Dengan mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Allahu akbar. Dua rakaat salat sunnah sebelum subuh. Terkadang kan bablas ummahat untuk mengerjakannya. Apalagi kalau dia bangun di malam hari, ya artinya waktu malam ingin menyiapkan jualan. Terkadang bablas semuanya cukup melaksanakan sholat subuh selesai. Tidak memperhatikan sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah. Tidak dijaga. Barakallahu fikum. Padahal ini adalah perkara yang akan menambal dalam kekurangan tersebut. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan raka'at al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sebuah bayaran amal yang bersifat sunnah muakkadah. Diberitahukan nilainya oleh Allah Azza wa Jalla. Anda mampu mengerjakannya 2 rakaat, itu lebih baik bagi engkau dari dunia dan seisinya. Kapan? Kapan kita bisa memperoleh dunia? Kapan? Kalaupun bisa kita menabung, ya mungkin tabungannya 0,000% sekian. Mungkin kita dikatakan orang kaya, seberapa sih? Tetap 0,00% dibanding dengan dunia semuanya. Tetapi ternyata pembayaran ketaatan yang kita lakukan sebagai pintu berniaga dan berjualan dengan Allah Azza wa Jal, 2 rakaat sebelum sholat subuh, lebih baik harganya, nilainya dari dunia dan seisinya. Ya Allah, betapa murah Allah di dalam membayar dan mengganjar ketaatan hambanya. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, ini sebagai sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Agar membuang jauh-jauh kemalasan. Agar membuang jauh-jauh ya ingin santai-santai. Di saat suaminya keluar untuk mencari nafkah, di rumah dia bisa mengukir yang terbaik. Apakah dengan sholat-sholat sunnah? Sholat sunnah duha contohnya. Atau dia duduk dengan Al-Quran. Dia mengkhatamkan Al-Quran misalkan. Dia baca 1 hari 1 lembar, dia jadikan wiridnya. Di sela-sela kesibukan, badannya capek, badannya lelah. Namun dia tidak pernah kemudian melupakan perniagaan yang lebih lagi dengan Allah Azza wa Jal. Dia lakukan. Diajari anaknya di rumah, putranya, putrinya. Barakallahu fikum. Menghidupkan sholat sunnah duha di rumahnya. Menghidupkan barakallahu fikum. Dia membaca Al-Quran 1 lembar sehari misalkan. Atau 1 halaman saja. Terus surat Al-Baqarah khatam atau selesai, dia masuk ke surat Al-Imran, dia sabar. Betapa mulia usaha perniagaan yang dia lakukan. Karena setiap huruf yang dibaca dibayar oleh Allah Azza wa Jalla dengan 10 kebaikan. Betapa banyak tabungan dia. Jangan sampai di saat selah waktu kepingin jalan, kepingin keluar, kepingin ini, kepingin nongkrong ke rumah sebelah, kepingin. Jangan. Bersemangatlah dalam berniaga dengan Allah Azza wa Jalla. Di saat waktu malam, lelah badannya capek. Kita tidak mungkin akan bisa bangun malam. Tutup. Sebelum tidur untuk kita menutup sholat kita dengan sholat tarawih. Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan Aisyah, "Autiri, bangun Anda, sholat witir." Dibangunkan barakallahu fikum. Ini artinya bahwa kalau kita benar-benar memahami dan menyadari kalau kita sedang berniaga dengan Allah Azza wa Jalla, kita tidak akan bermalas-malasan. Bagaimanapun lelah badannya ini, kita berada di dalam pembaringan, lalu kita membaca doa, atau apalagi di saat malam, kelelahan dan kecapean. Nabi alaihissalatu wassalam menitipkan sebuah ilmu untuk kemudian bisa menghilangkan kebutuhan dia terhadap pembantu atau kelelahan. Dengan dia bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali. Untuk kemudian melelahkan kelelahan dan kecapean yang ada pada dirinya. Dan coba dibuktikan kebenaran sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Terlalu banyak sesungguhnya. Pintu-pintu perniagaan dengan Allah Azza wa Jalla yang belum kita masuki. Yang belum kita lakukan dan belum kita kerjakan. Jikalau suami kita berjualan, berniaga, duniawi, sedikit dapat, berubah. Berubah kitanya. Tapi di saat suami lembek, loyo, perniagaannya dengan Allah, tetapi menghasilkan dunia, kita senang. Kita bergembira. Kita menopang, kita mendukung. Wah senyumannya, wah dandannya. Tapi di saat suami melakukan perniagaan dengan Allah Azza wa Jalla, merasa terganggu, merasa ini, merasa itu. Jangan sekali-kali ada. Kita akan kembali kepada sang pemilik. Akan dimintai tanggung jawab semuanya itu. Maka kesempatan yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berniaga ini, jangan kita sia-siakan. Barakallahu fikum. Ayo kita tampil. Ayo kita bangkit. Ayo kita sing-sing lengan baju kita. Ayo. Di atas betis yang kokoh dan kuat. Sambil terus meminta bantuan dan pertolongan dari Allah. Kita tidak pernah akan punya kemampuan untuk membuktikan perniagaan kita di hadapan Allah. Kecuali dengan bantuan dan pertolongannya. Ya Allah. Bantulah hambamu yang lemah ini. Ya Allah, bantulah hambamu untuk banyak bertaubat. Karena dosa-dosa dan kesalahan, ya Allah. Meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, tidak ada yang kita bawa. Kecuali hasil perniagaan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ditabungkan olehnya. Disimpankan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka barakallahu fikum. Yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla dari diri kita ini adalah agar pembayarannya itu berlipat ganda. Agar pembayarannya itu dibayar oleh Allah Azza wa Jalla dengan pembayaran yang berlipat-lipat. Ada dua yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk kita wujudkan di kehidupan ini. Jangan sampai kita lepas dan lolos darinya. Kapan saja akan lolos dan lepas dalam perniagaan bersama Allah Azza wa Jalla. Kedua perkara itu. Bukan cuma akan tidak mendapatkan bayaran. Tetapi akan dibalas dengan sebaliknya. Contoh misalkan akibat buruk. Di saat perniagaannya itu dia tidak bangun di atas landasan tersebut. Rasul alaih salatu wassalam mengatakan. Thalatatu. Awalu matu sa'aru bihimun nar. Tiga orang. Yang pertama kali dinyalakan buatnya api neraka. Siapa mereka? Maaf-maaf mereka wanita jalanan? Oh tidak. Mereka adalah para pemzina? Bukan. Para perampok juga. Maling? Bukan. Pembegal? Juga. Para preman-preman? Tidak juga demikian. Orang-orang yang kufur dan ingkar, onda. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang membangun kebajikan dan ketaatan besar di dalam agama. Yang satu berjihad, yang satu lagi bersedekah dengan hartanya, yang satunya lagi belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran atau belajar ilmu. Berarti ini adalah amalan-amalan yang sangat besar yang dia bawa menghadap Allah Azza wa Jalla. Tetapi semuanya gagal-gagal tidak mendapatkan pembayaran. Bahkan dibayar dengan sebaliknya. Kenapa? Kenapa? Mereka-mereka ini adalah korban riya. Mereka-mereka itu adalah korban riya barakallahu fikum. Yang satu berjihad untuk dikatakan pahlawan. yang satu bersedekah supaya dikatakan jawad adalah orang yang dermawan, yang satu supaya dikatakan qori atau dikatakan alim. Korban barakallahu fikum ar-riya. Maka oleh karena itu, siapapun dari kita yang mengharapkan pembayaran yang berlipat-lipat di hidup ini dan juga kelak di akhirat, dua dasar jangan sampai luput barakallahu fikum dari diri kita. Seorang wanita berdandan di hadapan suaminya. Untuk apa Anda berdandan? Untuk apa? Kalau hanya sebatas untuk kemudian memancing hasrat suami, tidak ada karena Allah Azza wa Jalla di dalamnya khawatir. Engkau tidak dibayar oleh Allah Azza wa Jalla. Coba niatkan bahwa engkau berdandan ini adalah karena melaksanakan perintah agama, yaitu menyenangkan hati suami, memancing hasrat suami, maka akan bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai sebuah tabungan dan perniagaan yang akan dibayar. Maka oleh karena itu, landasan perniagaan ini tidak boleh luput dari diri kita sendiri. Dasar perniagaan yang pertama, sesungguhnya sudah disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam pada rukun Islam yang pertama, bagian yang pertama. Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah. Maknanya bahwa semua ragam dan bentuk ketaatan yang kita lakukan tidak boleh kita berikan kecuali niatan, kemauan, keinginan untuk mencapai wajah dan nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Jadi semua gerak-gerik bukan cuma gerak-gerik lahiriah kita, tetapi gerak-gerik batiniah kita dalam ibadah-ibadah besar harus barakallahu fikum untuk Allah Azza wa Jalla. Ini yang diminta oleh Allah dalam perniagaan itu, ma'asyiral muslimat. Yang kedua adalah pada rukun Islam pertama, bagian yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa semua bentuk perniagaan kita melalui ketaatan itu tidak boleh keluar dari bimbingan, dari tuntunan utusan Allah Azza wa Jal, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka bertambah tingkat keikhlasan seseorang dalam melaksanakan kebajikan dan ketaatan, bertambah pula hasil dan pembayarannya dari Allah. Kalau ibadah yang dia kerjakan atas dasar keikhlasan itu ditopang oleh rasa takut yang tinggi, kalau khawatir tidak diterima, ditopang oleh harapan yang tinggi, harap-harap untuk kemudian diterima oleh Allah, ditopang oleh kekhusyuan, akan menjadikan lipatan lagi nilai ketaatan pembayarannya. Maka oleh karena itu Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, asya'an kullu asya'an, persoalan sesungguhnya bukan dia banyak atau bisa beramal, tetapi bagaimana dia bisa memperbaiki amal. Maka memperbaiki amal itu, ini yang dimaksud. Di saat kita membangunnya di atas dua landasan ini. Ketika kita mengucapkan salam sama teman kita atau berziarah, karena apa kita berziarah? Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimat yang saya hormati, kita harus benar-benar menjaga perniagaan dengan Allah Azza wa Jalla dengan dua modal besar, yang karenanya perniagaan itu akan dibayar, dan karenanya pula perniagaan itu pembayarannya berlipat-lipat. Kalau ketaatan itu sudah dibangun di atas ini, tidak akan ada pintunya untuk kemudian dia ujub, sombong, akuisme, seolah-olah dia yang berjuang, dia yang telah berkorban, dia yang telah ini. Tidak. Tapi tetap, dia terus bersemangat untuk melakukan koreksian. Jangan-jangan amalnya ini tidak diterima oleh Allah, itu tidak diterima oleh Allah. Terus dia berupaya untuk menambalnya dengan amalan-amalan tadi. Sunnah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau seseorang selalu berada dalam hal ini, dialah orang yang paling berbahagia di dalam hidup. Kata Syekhul Islam Ibnu Baz rahimahullahu taala, kullu insan idza salahat aqidatuhu wastaqama ala amrillah tammat lahu asbabus sa'adati. Kata beliau rahimahullahu taala, setiap orang apabila akidahnya itu benar, lalu dia istiqamah di atas perintah Allah Azza wa Jal, maka sungguh telah sempurna baginya sebab-sebab kebahagiaan. Dalam pandangan risalah, yang namanya orang paling berbahagia itu adalah orang yang mampu memikul ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan dia istiqamah padanya. Loh, kok iya? Iya. Karena akan ada pembayaran-pembayaran usahanya ini di dunia. Dia tenang, orang gelisah. Dia qona'ah di saat orang rakus. Dia gembira di saat orang banyak bersedih. Bukankah itu adalah pembayaran? Bukankah dia adalah orang yang paling berbahagia? Barakallahu fi. Oleh karena itu, atas dasar apa Ahlus Sunnati wal Jamaah rijalan wa nisa'a untuk kemudian minder hidupnya? Atas dasar apa? Ya akhi, dia butuh harta benda, dia cuma sekarang bekerja sebentar habis, besoknya nyari lagi habis, nyari, tidak ada yang bisa ditabung. Itulah kebahagiaan kalau dia mengetahui. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dia pandai bersyukur, dia punya sifat qona'ah pada dirinya, menerima apa adanya. Itu adalah kebahagiaan. Bisa diuji oleh Allah Azza wa Jalla, dia tidak gelisah, tetapi dia terima sebagai ujian dari Allah. Dia mengharap di belakang ujian ini pahala dari Allah. Itulah dia gambaran kebahagiaan. Bisa dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla secuil dari duniawi. Orang 100 ribu, dia 50 ribu atau 20 ribu, tapi dia terima, dia syukuri. Itulah gambaran kebahagiaan dan ketenangan serta ketenteraman. Dengan apa yang Allah berikan dari duniawi, kurang ataupun banyak suatu hari, lebih di saat hari yang berikutnya, kurang lagi, lebih lagi, kurang. Dia menerima kalau itu sebagai sebuah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Tidak kemudian berkeluh kesah dari satu pintu ke pintu yang lain. Apalagi menampakkan diri penuh dengan kebutuhan lewat lisan atau lewat perbuatan dia. Dia tidak lakukan itu. Itulah sesungguhnya kebahagiaan. Orang kaya, ya. Dia adalah orang yang paling kaya. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Laisal ghina an kasratil 'aradi, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukan yang namanya kaya itu karena banyak harta bendanya. Bukan. Sehingga jangan minder, "Oh ya akhi, ana bantu suami, ya ukhti, ana bantu suami bikin kue, bantu nafkah suami, alhamdulillah." Engkau bisa berbuat di dalam hidup ini. Engkau tidak meminta-minta. Engkau tidak mencari belas kasihan orang lain. Tetapi engkau sabar untuk mewujudkan. Itulah kebahagiaan dan itu pula sebuah kekayaan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimat yang saya hormati, bahwa kebahagiaan itu karena sebuah hasil pengelolaan hidup ini di atas bimbingan agama Allah Azza wa Jalla, dan kita telah menggenggamnya sesungguhnya untuk mengelola diri kita sendiri sehingga selalu tenang, selalu tenteram, selalu bahagia, selalu berada di dalam kesempurnaan. Itulah dia hidayah untuk kita mengilmui agamanya dan taufik untuk kita mengamalkan tuntunan dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kekayaan ma'asyiral muslimat. Maka sekali lagi, tidak ada alasan bagi ahlu sunnah wal jamaah untuk minder. Tidak ada barakallahu fikum alasan untuk berkecil hati. Dia telah mendapatkan yang termahal di dalam hidup. Dia telah memperoleh yang paling tinggi nilainya di dalam hidup. Atas dasar apa dia memiliki jiwa yang kerdil? Dan nanti anakku mau kerja tidak bawa ijazah. Terus? Mau kerja bagaimana? Coba lihat saudagar-saudagar besar. Terkadang sekolah sampai SMP. Tidak dimanfaatkan. Tidak ada yang cocok dan sesuai. Dan tidak diajarkan dalam pendidikan bagaimana berdagang sukses. Tidak ada. Masuk ke fakultas. Perguruan tinggi. Biaya besar. Ambil jurusan tata boga. Misalkan. Barakallahu fiik. Ternyata dia tidak menggunakan ilmunya. Bukankah sebuah kerugian? Dia tidak memanfaatkan ilmu tata boganya, tetapi dia bisa menjahit, dia bisa ini misalkan. Artinya bagaimana? Apa yang Anda khawatirkan harta benda kehidupan dunia buat putra putri sudah ditanggung oleh pemilik hidupnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kenapa Anda harus merasa khawatir? Semuanya sudah ada dalam catatan dan pembagian di atas keadilan. Engkau sebagai seorang bapak yang kaya, sudah ditentukan itu rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla. Dari harta yang Anda kumpulkan, berapa yang Anda bisa nikmati? Ya kisana, ana biaya istri saya, anak-anak. Lah itu dia. Bahwa lewat jalur engkaulah sang istrimu diberikan rezeki oleh Allah, rezekinya oleh Allah, anak-anakmu. Jangan sombong. Jangan seolah-olah Anda ini sudah berkorban besar untuk mereka. Oh, jangan. Apa yang Anda nikmati, pakaian yang usang yang Anda pakai, itulah rezeki. Tapi yang Anda tabung itu bukan sesungguhnya belum menjadi rezekinya engkau. Kemungkinan hilang, kemungkinan dipakai kepada tempat yang lain dan seterusnya. Maksudnya bahwa terkait dengan urusan dunia sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun terkait dengan akhirat, tergantung dari masing-masing kita. Ini yang mahal. Lah, kalau sekiranya seseorang sudah mendapatkan modal untuk kemudian beruntung akhiratnya, bukankah ini adalah nikmat yang sangat besar di dalam hidup? Walaupun mungkin dari harta benda kekayaan ya pas-pasan atau mungkin kurang, itu ketentuan Allah yang tidak akan berubah. Ketentuan engkau sebagai seorang bapak tidak akan pernah tertukar dan juga tidak akan pernah berubah. Ketentuan engkau wahai sang tidak akan tertukar dengan suami Anda, dengan anak-anak Anda. Semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam surat. Itu kaitannya dengan kehidupan dunia. Kaitannya dengan akhirat, kita disuruh untuk berjuang habis-habisan di kehidupan dunia ini. Namun tetapkan ketentuan, tapi Allah menyuruh kita. Sekarang Allah telah berikan kita modal untuk berjuang untuk kehidupan akhirat. Ini yang paling mahal ma'asyiral muslimat. Ini yang harus kita jaga. Modal ini yang harus kita lindungi di dalam hidup. Jangan sampai kita bermalas-malasan, apalagi jiwa minder. Coba lihat orang-orang kaya. Banyak diperbudak oleh harta bendanya. Menjadi budak berarti atas dasar apa dia akan berbahagia? Dan atas dasar apa kita memberikan penilaian kalau dia adalah orang yang paling bahagia? Naik mobil? Onda. Dia merasa tersiksa di atas mobilnya. Kenapa? Karena penuh kepalanya dengan beban-beban ini itu. Dia tidak tenang. Dia tidak tentram. Berbeda dengan seseorang yang Allah berikan apa adanya. Dia berada fi ta'atihi, dalam ketaatan kepada Allah. Sesungguhnya dia harus merasa kaya dengan anugerah Allah Azza wa Jalla berbentuk hidayah itu. Ma'asyiral muslimat yang saya hormati. Maka inilah barakallahu fikum dasar untuk kemudian terus kita berbuat-berbuat, bergembira, bersenang ria. Dan kita harus berbesar hati bahwa kita berada dalam sebuah nikmat yang agung dan besar. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat saya dan juga buat segenap ya muslimat yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya mohon maaf saya tidak membaca ya pertanyaan, namun saya menyampaikan wasiat dan nasihat ini semoga berguna buat kita semuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Nastaghfirullah al-azim. Datangnya dari diri dan syayatin. Kebenaran itu semata-mata dari Allah Azza wa Jalla. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.